Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna bikaramatika wa bihibatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Baik, kita lanjutkan insyaallah pembahasan usul al-fiqh ini dalam majlis ke-11 insyaallah, dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkannya dan antum masih tetap di majlis ini alhamdulillah. Majlis 1 sampai 10 alhamdulillah kita telah membahas mulai dari awal makna dari usul dan al-fiqh, sampai sekarang kita berlanjut sudah menyelesaikan bab khusus. Masyaallah, udah biarin aja. Enggak gampang kok pembahasannya. Antum pegang aja, pelototin, silakan. Pembahasan enggak usah pakai kita. Pembahasan ini punya siapa? Punya Ana. Antum aja pakai, nanti antum tersesat. Pembahasan kali ini berarti yang bukan khos lagi ya. Bukan khos lagi, alhamdulillah khos telah kita selesaikan. Dan bab umum dan khos itu adalah salah satu bab yang vital, penting, dan mungkin bagi sebagian cukup sulit. Dan ketahuilah bahwa umum dan am dan khos itu seringkali relatif. Kita meninjau dari dua sisi kadang-kadang untuk satu lafal, yaitu kadang kita melihat lafal ini benar dia adalah khos karena telah mengecualikan dalil yang umum. Namun ternyata memang dia khos di satu sisi, namun dia juga di sisi lainnya dia adalah lafal umum. Bisa. Ya, seperti wal asr misalnya. Innal insana lafi khusr, ya kan? Al insan di sini kan umum dengan alif lam, kemudian insan pun bisa dikatakan jenis seluruh manusia. Berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali alladzina amanu. Na alladzina amanu, alladzina di sini dia mengkhususkan ya yang umum, ya kan, ya khusus dia menjadi orang-orang khusus di sini dari keumuman manusia adalah alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi alladzina amanu di sini juga mengandung pengertian umum karena mencakup orang-orang yang beriman, beramal saleh dan seterusnya. Ya. Jadi dia satu sisi benar dia khusus, dari sisi dia mengkhususkan yang umum sebelumnya. Namun di sisi lain dia juga memiliki anggota dan mencakup anggotanya. Begitu ya. Jadi itu tentang umum dan khusus, dan alhamdulillah kita telah mempelajari juga khusus. Dan khusus yang paling penting ini adalah pelajaran dalamnya yang paling vital dalam pembahasan khusus atau khos adalah dalil mukhasis, yaitu pembahasan takhsis. Karena intinya bab khos itu ya intinya bagaimana kita mengetahui dalil yang mengkhususkan. Makanya ada pembahasan mukhasis yang terbagi menjadi berapa? Hah? Yang rame dong. Terbagi menjadi dua, yaitu dalil mukhasis yang muttasil yang pertama, dan dalil mukhasis yang munfasil. Kalau misalnya dalil mukhasis yang muttasil itu tidak membutuhkan banyak juhud, karena tidak membutuhkan banyak upaya ya. Hanya sekadar pemahaman terhadap makna. Ya. Karena apa? Di dalam teks tersebut, di dalam ayat, di dalam hadis tersebut sudah mentaksis dia. Ya. Dalil mukhasis di antaranya apa? Ya, maksudnya dalil mukhasis muttasil seperti apa di antaranya? Istisna, kemudian syarat, dan yang ketiga sifat. Itu gampang. Istisna itu ada dalam satu kalimat ya kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Kemudian kalau misalnya syarat. Syarat juga ya, namanya syarat. Syarat itu kan ya harus ada dalam satu kalimat. Enggak mungkin barang siapa yang begini selesai. Enggak ada lanjutan, enggak mungkin. Atau dipotong setengahnya. Maka begitu. Kayak orang bingung. Ada apa ini sebelumnya? Mana mukaddimahnya? Gitu kan. Begitu juga dengan setelah syarat ada sifat. Dan sifat ini ada tiga, yaitu na'at, kemudian badal, dan terakhir hal. Dan ketiga-tiganya ini dikatakan digeneralisir maknanya, dimutlakan maksudnya adalah sifat. Karena hal, keadaan itu mensifati perbuatan, ya kan? Hal mensifati perbuatan. Kemudian juga badal juga adalah sifat bagi yang sebelumnya. Kemudian ya sifat na'at adalah sifat mensifati sebelumnya. Nah, ketiga-tiganya itu mengkhususkan dan itu secara bersambung, tidak berdiri sendiri. Sekarang kalau misalnya yang dalil mukhassis yang munfasil berarti terpisah. Nah, terpisah ini terbagi menjadi tiga lagi kan. Yang pertama dilihat, ditinjau dari segi his. Kalau ternyata panca indera di sini mengkhususkan suatu teks, ya, maka panca indera di sini yang mengkhususkan. Maksudnya panca indera di sini ternyata berlawanan dengan keumuman teks yang dirasakan panca indera. Misalnya Anda mengatakan bahwasanya seluruh siswa itu ada di dalam kelas. Namun ketika antum keluar kemudian ngaca, oh ternyata tidak seluruh siswa di dalam kelas. Karena antum siswa, ya kan? Dalil his, ngerti gak antum? Anda bilang nih, seluruh siswa ada di dalam kelas. Umum gak? Umum, seluruh siswa di dalam kelas. Dan Anda tidak mengecualikan apa-apa. Kemudian antum keluar dan antum adalah siswa. Hah, iya enggak? Kemudian antum mengaca, ini saya dan saya siswa. Berarti mata saya, indera mata saya mengecualikan keumuman perkataan Anda tadi. Iya, kecuali Anda. Itu dalil his. Namun ternyata tidak ada kaca misalnya. Antum berjalan di luar dan antum murid, siswa. Antum berpikir, saya ada di sini. Berarti saya enggak ada di dalam, berarti saya di luar. Berarti tadi perkataan Anda, semua siswa ada di dalam kelas, itu dikecualikan oleh nalar Anda. Bahwasanya Anda merasa Anda di luar. Oh, berarti dikecualikan oleh akal. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, pengecualian oleh syar'i, yang bersifat syar'i. Nah, ini dia terbagi menjadi delapan. Yang pertama Al-Quran dikecualikan atau ditaksis dengan Al-Quran. Namun taksisnya tentu dalam maudhi' atau dalam tempat yang berbeda tentunya. Makanya disebut munfasil. Kemudian as-sunnah mengkhususkan Al-Quran. Juga ijma' mengkhususkan Al-Quran. Contohnya apa aja Al-Quran mengkhususkan Al-Quran? Apa ayatnya? Ayo di kitab. Yang apa? Mentalak. Ya antum baca aja, enggak usah berat-berat bacanya. Anda enggak menguji antum kok. Anda hanya menguji antum bisa baca atau enggak. Nah, ya silakan, bisa baca enggak? Baik, jawab kau bisa baca, ayo. Apa jawabannya? Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an, ha? Atau sudah hilang? Ya, Al-Baqarah jawabannya, masya Allah. Apa jawaban isinya, ayatnya apa? Hah? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Kemudian itu dalil umum. Al-mutallaqat di situ adalah umum, ya kan? Baik, sekarang dalil yang mengkhususkan dari Al-Qur'an itu sendiri apa? Idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Nah, di sini apa maksudnya? Jika dia yang ditolak itu adalah wanita yang belum dijimai, maka tidak ada iddah. Ya. Baik. Dan juga Quran, sunnah mengkhususkan Al-Quran, ijma' mengkhususkan Al-Quran, qiyas mengkhususkan Al-Quran, sekarang as-sunnah juga dikhususkan. Nah, itu beberapa cabang dari 8 itu. Ada beberapanya yang ada ikhtilaf di dalamnya. Apakah as-sunnah mengkhususkan Al-Quran? Apakah qiyas bisa mengkhususkan sunnah dan sebagainya. Nah, kita belum sampai situ. Enggak ada enggak menaburkan khilafiyah dalam masalah ini. Udah yang ada aja udah. 8 kita anggap ya. Karena masalah khilafiyah itu nanti udah menengah ya. Taib. Kemudian kita sudah menyelesaikan alhamdulillah yang khos. Sekarang bab apa sekarang? Mujmal bukan? Oh, mutlak muqayyad ya. Oh, tadi Anda terlalu jauh berarti. Mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak dan muqayyad itu sebenarnya mutlak itu adalah umum dan umum adalah umum. Ya. Tapi keumuman umum itu adalah keumuman yang mencakup. Sementara keumuman yang mutlak itu adalah keumuman yang tidak mencakup. Hah? Jadi bedanya umum itu keumuman yang general, mencakup seluruhnya. Seluruh apa yang dimaknai dengan lafal itu. Adapun kalau misalnya keumumannya mutlak itu adalah keumuman yang tetap dalam hakikatnya, yang berkonsentrasi pada hakikat lafal itu, hakikat makna lafal itu. Seperti ra'aitu kitaban, saya telah melihat seekor kitab. Saya telah melihat seonggok kitab. Nah, kitab di sini yang penting kan kitab. Kita di sini hakikat dari kitab itu sendiri yang tergambar di kitab, bukan keumuman kitab. Ya. Nah, kalau misalnya uhibbu qira'atal kitab misalnya. Saya menyukai membaca kitab. Berarti gambarannya gimana di sini? Apakah gambarannya hakikat kitab yang kita konsentrasikan? Enggak, melainkan keumuman kitab. Dia suka membaca kitab, berarti keumuman kitab yang dibaca, bukan hakikat kitab. Yaitu mutlak dan muqayyad. Nah, umum dan khusus, khusus mengkhususkan umum, khos mengkhususkan umum. Mutlak dan muqayyad, muqayyad itu mengkhususkan mutlak. Ngerti enggak? Hah? Misalnya fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah budak satu, mutlak kan? Taib. Kemudian kalau misalnya dikatakan fatahriru raqabatim mu'minah, maka bebaskanlah satu budak yang mu'minah. Mu'minah ini sifat. Nah, sifat juga mengkhususkan mutlak. Tapi jadinya bukan khos, melainkan namanya jadinya muqayyad. Gitu. Dalam umum bisa dikhususkan oleh sifat, ya kan? Begitu juga dengan mutlak bisa dikhususkan oleh sifat. Ya, dan rata-rata mutlak dikhususkan dengan sifat. Ya. Begitu. Antum pikirkan terus-terus, ditafakurin, tadaburin. Enggak harus hari-hari ini benar-benar paham matang. Nanti suatu saat insyaallah, selama antum terus konsisten belajar, dengan sendirinya Allah memberi ilham. Jadi jangan tergesa-gesa harus paham semuanya sekarang. Taib, sekarang kita berlanjut ke bagian mujmal dan mubayyan. Dan insyaallah akan diteruskan ke bagian apa? Setelahnya itu zahir dan muawwal insyaallah taala. Taib, mujmal dan mubayyan dipersilahkan bagi antum, tafadhal antum baca ya. Dari kitab atau dari apa itu? Dari handout. Ya. Yeah. Yeah. Apa itu? Siapa? Kegedean itu, kegedean. Enggak, yang ininya mungkin ya kegedean. Ininya mungkin ya kegedean, hitamnya. Kecilin lagi yang hitam. Ya. Silakan. Dari buku boleh. Itu dalam mutlak dan muqayyad pembahasannya berapa? Ada berapa pembahasan untuk mutlak? Enggak di handout. Ada enggak mutlak muqayyad? Afwan, mutlak muqayyad, astagfirullah. Mujmal dan mubayyan. Berapa pembahasan? Mujmal dan mubayyan berapa pembahasan? 4, apa aja? Pengertian, contoh ada? Oke. dibaca dari kitab aja. Tolong dengarkan kepada Rafi. Hey, cepat-cepat waktunya. Mau maghrib nih. Ya. Tes. Ya. Pengertian mujmal. Mujmal secara bahasa berarti mubham, secara yang samar, tidak jelas, dan majmu yang dikumpulkan. Mujmal secara bahasa adalah mubham, yang samar, yang jelas, tidak jelas, dan majmu yang dikumpulkan. Secara istilah berarti mayutawakkahu fahmul muradi minhu ala ghairihi imma fi ta'yini au bayani sifatihi au miqdarihi. Sesuatu yang pemahaman maksudnya didasarkan kepada sesuatu yang lain, baik sesuatu yang lain baik dalam hal ta'yin, penentuannya, penjelasan tata caranya, atau kadar ukurannya. Oke, bentar. Kita ini dulu, pemetaan dulu. Pembahasan ini sekarang, pembahasan tentang pemahaman kuantitas, berapa makna dalam lafal. Ya. Kita mulai, ini ada lima macam. Yang pertama ada nas namanya, kemudian ada juga yang namanya mujmal, kemudian ada yang namanya mubayyan, kemudian yang namanya zahir, dan ada yang namanya mu'awal. Itu lima, itu yang terus. Ada yang namanya nas, terus mujmal, ini dan mubayyan tiga, kemudian keempat zahir, dan kelima adalah mu'awal. Kalau misalnya nas itu adalah lafal yang dikatakan nas dalam usul fikih, ya, dalam usul fikih menurut bahasa, adalah lafal yang hanya bermakna satu dan tidak ada kemungkinan makna lainnya. Itu nas. Maknanya cuma itu saja dan tidak ada kemungkinan, tidak ada ihtimal makna lain, ya. Nah, sedangkan selain dari yang namanya nas itu memiliki makna selain makna yang satu itu. Maksudnya bukan satu doang maknanya, atau bukan satu doang hakikatnya. Gitu kan? Baik. Sekarang nas itu paling puncak. Ya. Kemudian ada juga namanya mujmal. Adapun mujmal, atau sebenarnya kita lebih mendahulukan zahir harusnya. Seharusnya lebih mendahulukan zahir daripada mujmal. Ya. Kita dahulukan zahir dulu. Zahir itu adalah berarti lafal yang mengandung dua kemungkinan makna, ya, atau lafal yang dipahami makna rajih dari dua kemungkinan makna, itu zahir. Ya, itu zahir. Makna yang rajih. Jadi tadi nas itu tidak ada rajih, tidak ada marjuh, melainkan hanya satu makna itu saja udah. Enggak ada lagi makna lain, enggak ada kemungkinan makna lain. Ya. Kemudian kalau misalnya zahir itu adalah lafal yang maknanya dipahami secara rajih itu. Ya. Kalau al-azhar itu beda lagi. Al-azhar itu yang lebih zahir berarti. Ya. Lawannya al-azhar. Enggak, kalau al-azhar ini lebih ke istilah mazhab sebenarnya. Bukan ke istilah umum. Kita berbicara umum kauman usul fikih yang dibicarakan oleh semua kalangan. Al-azhar itu biasanya di kitab-kitab fikih mazhab biasa. Wal azharu 'indi misalnya. Atau pendapat seorang mustahid. Azhar artinya yang lebih zahir bagiku. Jadi bedanya antara zahir dengan azhar itu, selain dari perbedaan tadi, konteks tadi, ada perbedaannya azhar dengan zahir. Azhar itu ada sisi ketidakpastian. Namun zahir ya seperti ashah dan sahih, ya. Misalnya wasahihu bahwasanya gini, berarti yang benar adalah gini. Berarti lawannya apa? Tidak benar. Adapun kalau bisa berkata ashah yang lebih benar, berarti dia masih menganggap bahwasanya pendapat selainnya itu mungkin benar. Baik, itu zahir. Kalau zahir itu berarti lafal yang dikatakan maknanya zahir itu memiliki dua kemungkinan makna. Tapi disebut zahir ketika adalah makna tersebut adalah makna yang rajih. Lawannya zahir adalah mu'awwal. Nah, mu'awwal juga memiliki lebih dari satu makna. Bisa bahkan bisa tiga, bisa empat dan sebagainya. Namun lafal atau makna yang disebut mu'awwal itu adalah makna marjuh yang diangkat dengan dalil. Jadi kan asalnya kita enggak boleh memilih makna yang jauh atau makna yang marjuh yang kurang kuat. Tetapi ketika ada qorin atau dalil yang menguatkan makna yang tadi kurang kuat itu untuk diangkat, maka kita angkat makna yang jauh. Insyaallah nanti ada mu'awwal. Mu'awwal itu yang ditakwilkan. Ya, yang ditakwilkan. Karena takwil sebagian ulama mengklarifikasikan takwil ada yang bermakna tafsir, ada yang bermakna mengembalikan kepada hakikat aslinya. Dan takwil yang masyhur dikenal adalah takwil yaitu memaknai suatu lafal dengan makna yang jauh. Mudah itu aja. Dengan makna yang jauh. Baik dia dengan dalil yang sahih atau tidak dengan dalil yang sahih. Yang penting makna yang jauhnya yang diambil, bukan makna yang dekat. Ya. Zahir dan mu'awwal tadi ya. Yang pertama nas, tidak ada kemungkinan makna selain satu makna. Adapun zahir ada dua kemungkinan makna, kemudian dipilih yang lebih zahir maknanya. Lebih rajih maknanya. Adapun yang mu'awwal itu ada lebih dari satu makna, namun yang diambil justru makna yang jauh, bukan makna yang rajih, makna yang marjuh, yang lemah, yang tidak kuat. Ya itu mu'awwal. Nanti mu'awwal terbagi menjadi dua nanti. Kemudian misalnya zahir dan mu'awwal, misal lafal asad, singa, ya kan? Iya enggak? Singa di sini bisa kita maknai ya binatang yang buas dan semacamnya yang kita masuk kenal dengan masyhur. Kemudian makna kedua, penceramah. Itu makna jauh enggak? Makna jauh. Makanya hakikat itu adalah sesuatu yang zahir sebenarnya. Dan majaz itu sesuatu yang ta'wil. Ini akibat dari ini makanya Ibnu Taimiyah mengatakan tiada majaz dalam Al-Qur'an. Gitu. Tapi itu ada sebabnya juga karena perkataan majaz itu juga berasal dari ahli kalam dan ada bantahan maksudnya ada kalam tertentu dalam bab ini. Ya. Jadi hakikat itu adalah makna yang lebih terang, ya kan? Aslinya seperti itu. Adapun makna majaz itu makna yang jauh sebenarnya. Seperti singa tadi. Bagaimana mungkin singa dimaknai sebagai pendekar atau panglima? Hah? Dia manusia. Sudah dilahirkan ibunya seperti itu, masa kita pikir bilang singa, ya? Jauh sekali. Nah, itu zahir dan mu'awwal. Nah, zahir itu adalah yang tuh tampak ya. Mana aslinya? Apun yang mu'awwal yang ditakwil. Baik. Kemudian ada juga yang mujmal dan ada yang mubayyan. Yang keempat mujmal, yang kelima mubayyan. Adapun mujmal itu adalah lafal yang tidak hanya satu maknanya dan masing-masing kadarnya sama gitu. Jadi tidak bisa dirojihkan. Ya? Gitu. Itu mujmal. Bedanya dengan zahir tadi apa? Bisa dirojih. Iya, zahir mempunyai dua makna. Dan salah satunya itu rojih dan yang rojih itu zahir. Yang marjuh itu enggak zahir. Tapi kalau misalnya marjuh diambil, maka dia menjadi makna mu'awwal. Sekarang kalau misalnya mujmal, itu maknanya lebih dari satu. Bisa sampai 10 terserah. Tapi masing-masing itu tidak ada yang rajih, melainkan semuanya sama. Ya, melainkan semuanya sama. Jadi enggak ada yang dirajihkan. Jadi seperti enggak jelas gitu. Mujmal itu benar enggak jelas di mana yang benar. Kemudian setelah mujmal ada mubayyan, karena mujmal itu kan enggak jelas ya. Nah sekarang mubayyan yang dijelaskan. Jadi mujmal lawannya adalah mubayyan. Yang dijelaskan adalah mubayyan. Kayak itu kita pahami urutannya. Nas, kemudian zahir, kemudian mu'awal, kemudian mujmal, kemudian mubayyan. Tapi kita membahas mujmal dan mubayyan terlebih dahulu. Silakan, akhrifan. Mujmal secara istilah artinya adalah ma yutawaqqafu fahmul murad, ya kan? Gimana? Ma yutawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi. Ala ghairi imma fi ala ghairihi ya. Ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi imma fi ta'yinihi au bayani kaifiyatihi sifatihi au miqdarihi, yaitu apa yang pemahaman maksud. Sesuatu yang pemahaman maksudnya didasarkan kepada sesuatu yang lain. Jadi untuk memahami maksud dari lafal mujmal ini, itu perlu hal lain, perlu lafal lain. Jadi dia gak bisa kita independen memahami lafal yang ini, karena lafal ini gak jelas nih. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijadikan acuan memahami mujmal ini. Adapun kalau misalnya zahir, itu ada oh, yang lafal ini makna zahirnya adalah A, yang B marjuh. Adapun mujmal, saya bayangkan semuanya ini kayaknya sama, atau saya nggak tahu lah mujmal. Oke, mujmal itu bagi mujmal itu sifatnya nisbi, relatif. Kadang bagi tolib ini lafal ini mujmal karena dia nggak tahu makna-maknanya, mana yang rajih atau dia malah nggak tahu maknanya malah. Namun bagi Ustaz Bulan, makna ini bukan mujmal lagi dia bagi dia. Bahkan nas bagi dia, atau mungkin zahir gitu. Ya, mujmal itu kan yang apa tadi secara bahasa? Yang samar. Samar itu artinya apa? Tidak jelas. Coklat, tidak jelas. Makanya orang namanya Samiro artinya coklat. Nah, samar, dia tidak bisa secara independen kita pahami kecuali dengan selainnya. Baik dari segi ta'in, ta'in itu apa artinya disitu? Ta'in itu penentuannya. Penentuannya, apa makna ininya? Nanti ada contohnya insya Allah. Atau bayan ke sifatihi, penjelasan sifatnya. Atau miqdar, tata caranya, kadarnya. Ya, kemudian lanjutkan silakan setelah ada di sini. Contoh yang penentuannya membutuhkan sesuatu yang lain ialah firman Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Kata qor dapat berarti haid atau suci. Oleh karena itu, dalam menentukan salah satu dari dua makna ini membutuhkan dalil yang lain. Ya, oke. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Di depan aja silakan bareng-bareng. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Bagi orang-orang yang talak, perempuan-perempuan ditalak, dia menunggu 3 quru. Nah, sekarang lafal quru di sini adalah lafal mujmal. Oh, mujmal. Lafal quru ini, quru. Quru itu adalah bentuk plural. Jamak mufradnya atau tunggalnya adalah qur'un. Nah, qur'un dalam bahasa Arab memiliki dua makna yang kontradiktif. Satu makna dalam bahasa Arab qur itu artinya adalah haid. Satu makna dalam bahasa Arab juga, dan itu benar dua-duanya, adalah suci. Nah, ini kan kontradiktif. Sekarang seorang faqih atau seorang yang melihat mujtahid, dia melihat qur di sini bisa bermakna tohur, bisa bermakna haid. Nah, apakah ini kan mujmal sekali? Mana? Gak ada yang lebih roji dari ini karena bangsa Arab apa dua-duanya memakainya. Mujmal berarti. Gak jelas. Maunya kan ayatnya. Qur qur di sini ini apa nih? Karena ini nanti berkaitan dengan hukum jadinya. Iya. Mujmal. Berarti mujmal di sini dia tidak bisa dengan sendirinya kita pahami begitu saja tanpa ada dalil lain. Nah, kalau misalnya udah ada dalil lain, maka jadinya apa? Kita ada dalil lain, kemudian ada yang rajih dan ada yang marjuh, maka yang rajih jadinya apa? Zahir. Secara zat lafal ini atau mujmal karena mengandung dua pengertian yang mana dua-duanya sebenarnya sama-sama kuat. Namun ketika kita menemukan dalil lain yang menurut kita itu menguatkan salah satu makna, misalnya kita menguatkan yang haid, bukan yang hur, bukan yang suci, maka makna haid ini menjadi makna yang zahir bagi kita, nampak bagi kita. Ya, sedangkan kita akhirnya kemudian meninggalkan makna yang tuhur tadi, ya, yang suci. Begitu. Jadi mujmal apa yutawaqqafu fahmul muradi minhu, apa yang terhenti memahami darinya kecuali dengan selainnya, membutuhkan dalil lainnya untuk benar-benar mengetahui mana makna yang benar. Itu mujmal. Misalnya kalau dalam tulisan contohnya apa? Ada tulisan hi, hi, ya kan? Nah di sini hi gitu aja. Dalam satu lembar hi. Karena apa ini? Kan? Nah ini maunya apa ini? Hi ini kan mujmal. Hi ini bisa kita maknai apa? Hi dalam bahasa Inggris bisa kita maknai ungkapan apa namanya? Spontanisme, rasa takut untuk Indonesia. Bisa juga singkatan Hotel Indonesia. Singkatan untuk Hotel Indonesia. Bisa juga singkatan untuk hizib tertentu misalnya. T-nya dihapus mungkin. Tak tahu bagaimana. Kan banyak. Ini muhtamal sekali ya. Ini yang mana yang benar? Dan ternyata ternyata ada. Ini kan mujmal tadi ya. Ada yang membuat saya memahami makna zahir dari lafal ini. Apa? Tanda seru. Tapi masa sih zahir? Perasaan kalau misalnya hai, hai itu juga pakai tanda seru. Hi, itu juga pakai tanda seru. Nah, gimana? Kalau misalnya ternyata masih tidak jelas, udah kita tinggalkan. Kita biarkan dia ini. Tapi kalau misalnya kita masih mungkin, ini masih bisa kita cari. Misal cari halaman sebelumnya, ternyata orang tersebut lagi takut, berarti ini gitu. Mudah-mudahan paham ya, itu udah disederhanakan tuh contohnya tuh. Ya. Mudah-mudahan paham. Tapi kalau nggak paham ya nggak apa-apa, harus sekarang, mudah-mudahan nanti kedepannya insya Allah juga paham lebih bagus lagi. Baik, itu makna mujmal untuk yang qor. Kemudian sekarang yang menjelaskan tata caranya, silakan. Tes. Contoh yang penjelasan tata caranya membutuhkan sesuatu yang lain adalah firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Kaifiyah tata cara mendirikan sholat di sini tidak diketahui sehingga masih membutuhkan suatu penjelasan. Wa aqimus shalah misalnya, wa atuz zakah, ya, wa atimul hajja wal umrata, ya kan? Itu semua lafal sholat, zakat, haji dan umrah. Itu semua memang benar, hakikat syariah dari satu sisi. Kita paham itu. Ya kan? Ya watimul hajjah di sini, hakikatnya apa, syariah atau lughawiyah? Syariah. Maksudnya haji yang secara syari tentu. Namun sekarang pertanyaannya adalah tata caranya. Nah, jadi dari satu sisi haji di sini maknanya zahir karena misalnya watimul shalah, ya kan? Iya, watimul shalah. As-shalah di sini ada dua makna kan, makna yang lughawi bahasa dan makna syar'i. Nah sekarang zahir yang makna mana? Syar'i. Berarti itu zahir. Ngerti ya? Berarti itu yang lebih rajih maknanya dalam ayat ini. Wa aqimus shalah. Shalah secara bahasa artinya doa. Namun ada juga secara istilah, secara syariah. Maknanya ada aqwal dan seterusnya. Nah sekarang mana yang lebih rajih di ayat ini? Syar'i. Berarti mana syar'i untuk sholat adalah makna yang zahir. Konsentrasi. mikir. Nah, sekarang itu dari satu sisi. Namun dari sisi lain, ya kita tahu itu adalah makna yang rajih, makna yang syar'i. Namun di sisi lain ada hal yang masih belum jelas, yaitu apa? Bagaimana sholat ini, ya kan? Nah, karena bagaimana how to-nya tidak jelas, maka kita katakan lafal ini masih mujmal, artinya masih global dan entah bagaimana nanti tata caranya. Nah, begitu. Ngerti enggak? Iya. Aku perlu ngerti ya. Jadi dari segi tata cara lafal salat gitu saja itu mujmal. Harus jadi membutuhkan apa? Membutuhkan dalil lain untuk menjelaskan tata cara salat. Sebagaimana kalimat sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana Rasulullah salat? Masih mujmal kan? Berarti membutuhkan dalil lain untuk menjelaskan bagaimana cara Rasulullah salat. Nah, dalil lain yang menjelaskan namanya adalah mubayyin, penjelas. Antum konsentrasi. Jangan-jangan barusan berbuat sesuatu jadi enggak bisa konsentrasi majelis. Gitu. Atau ini terlalu ribet atau gimana? Kok bagi anak enggak ribet insyaallah? Alhamdulillah ini anak enggak ribet. Tapi entah menurut antum. Nah, jadi zahir bagi anak, enggak tahu bagi antum. Nah, tapi mudah-mudahan insyaallah anda paham. Jadi tadi dalil yang tadi mujmal, wa aqimus shalah. Shalah di sini mujmal dari segi apa? Tata caranya. Dia zahir dari segi makna rajihnya. Tapi dia mujmal dari segi tata caranya. Paham sekarang? Nah. Oke. Sekarang misalnya ana berkata kepada kalian, misal, ada mau mencontohkan tapi ini malah kita nggak pemilu lagi pikiran, nggak yang lain, contoh lain. Contoh yang lain misalnya sekolah lah kalian, sekolah. Nah sekarang antum nggak tahu caranya sekolah atau antum masih baru lulus TK, nggak tahu. Jadi bagaimana sekolah itu, kalau misal apa sekolah itu ya tahu antum, ya kan? Atau bahkan bagi antum makna ini nas, karena nggak ada ihtimal lain, nggak ada kemungkinan lain. Sekolah seperti itu sudah jelas. Namun sekarang bagaimanakah sekolah itu masih menjual bagi antum ketika antum masih baru lulus TK. Ngerti atau enggak? Atau ada contoh yang lain? Sebenarnya contohnya tadi sholat itu gampang. Misalnya seorang Nasrani, Kristen, baru dapat hidayah, entah hidayah sunnah atau hidayah apa namanya terserah, inti hidayah, hidayah Islam. Nah, jadi kemudian Pak Kiai berkata pada ini, kamu masuk Islam wajib sholat. Dia tahu sholat, iya sholat tahu, saya juga di Kristen sholat, ya kan, sembahyang. Masalahnya caranya di gimana Pak Yai? Berarti makna dari sholat tersebut dia ngerti, baik makna zahir atau makna nas. Nah sekarang tata cara sholat itulah yang dia ngerti. Berarti baginya sholat itu masih mujmal, ya, gitu ya. Ngerti nggak? Gak ngerti? Misalnya lagi yang lain. Yang blok ini rata-rata anak gaul. Anak 4L, 4EA, 4Y. Apa itu? Kalau yang ini rata-rata anak akademik. Ya kan? Nah sekarang anak gaul ini ngatain anak-anak akademik itu come supply. Apa? Ya, come supply. Nah, come supply bagi mereka maknanya itu udah bukan zahir lagi, nas, bahkan nas tersebut dari mereka sendiri. Tapi kemudian, ada pun anak kami sih, nggak tahu. Mujmal. Hah? Tahu ya, kuadrat, kubik. Tahunya gitu dia. Hah? taunya cairan-cairan uranium dan sebagainya. Kamsepai. Nah, bagi mereka kamsepai ini mujmal. Mujmal kan artinya enggak jelas, makanya anak-anak itu enggak jelas orang. Ya. Mujmal bagi mereka, nas bagi mereka, tauhid bagi mereka. Paham ini? Begitu juga misalnya turis dari Malaysia datang ke Jakarta. Di Jakarta bilang orang itu blok. Aku rapopo di sini. Bagi orang Malaysia enggak tahu. Oh, kok ya dia orang Malaysia. Orang Jepang juga bingung. Aku rapopo. Apa aku rapopo enggak di bahasanya. Tapi bagi orang kita enggak bingung. Aku rapopo makna gohirnya aku tidak apa-apa. Padahal maknanya aku rapuh porak-poranda. Gitu ya. Udah paham sekarang maknanya. Ini enggak nyari yang mana contohnya enggak syar'i. Jadi jangan dijadikan contoh yang syar'i. Nah, oke. Tadi namanya mujmal. Sekarang mujmal tadi dari segi tata cara. Sekarang mujmal dari segi sifat. Ayo, paham. Bukan sifat. Dari segi kadarnya. Contohnya waatuz zakat dan tunaikanlah zakat. Nah, sekarang berapa kadar yang ditunaikan? Ya enggak? Mujmal. Tapi secara hakikat zakat yang dimaksud Allah yang bagi kita bahwasanya itu yang dimaksud adalah syar'i, hakikat syariah. Tapi ini berarti nyambung-nyambung sebelum-sebelumnya nih. Itu makanya belajar terus antum murojaah terus sini karena nyambung terus. Dibina di awal ya, mungkin misalnya ada yang kekurangan pemahamannya bisa kacau nanti. Nah, itu oke. Kemudian contoh lain, misalnya kita disuruh menjaga satu sholat, sholat al-wusta, kan? Ya, gimana al-wusta ayatnya? Nah, ayo. Hafizu ala sholat ala sholati. Terus sholat wusta. Nah, sholat wusta ini apa ini? Nah, kan? Mujmal kan? Yang di tengah-tengah. Nah, bagi ulama yang menganggap maghrib adalah awal sholat karena awal hari, maka sholat wusta ya sholat subuh. Ya enggak? Bagi yang menganggapnya iktibar dari segi gelap atau terang, maka sholat zuhur, sholat wusta, karena di tengah-tengah. Wusta itu tengah. Makanya wasit dari kata wasa. Iya, pernah enggak? Makanya wasit itu jangan di pinggir hakim garis namanya. Nah, kemudian kalau misalnya orang yang menganggap bahwasanya dimulai dari awal subuh, maka sholat wusta itu sholat asar. Nah, sholat wusta itu sendiri mujmal, sholat tengah, sholat yang paling tengah, wusta itu paling tengah, as-sholat al-wusta paling tengah. Mana nih yang paling tengah? Ya kan? Nah, sekarang kok makna zahirnya bagi kita ya yang kita yakini adalah sholat asar. Ya, itu makna zahir bagi kita. Tapi aslinya mujmal ya. Nah, sekarang sholat wusta itu makna sudah zahir, ya kan? Ya, bagi kita insya Allah sholat asar, ya. Itu yang makna rojik mungkin bagi kita. Ngapun kalau mana yang berpendapat lain. Baik, sholat asar. Sekarang ada orang belum tahu, baru masuk Islam, sholat asar. Sholat asar, sholat wusta diterangin sama kita. Sholat wusta itu sholat asar. Oh iya, sholat asar. Kita orang Kristen, mantan orang Kristen. Abis itu dia bilang, saya enggak tahu jumlah sholat asar berapa. Berarti masih mujmal enggak bagi dia? Masih mujmal dari segi kadarnya. Ngerti enggak sekarang? Udah berapa contoh itu orang contohnya? Hah? Kemudian misalnya masih tetap, iya kadarnya 4 rakaat. Namun saya tetap enggak tahu gimana cara sholat. Nah, berarti dia masih mujmal dari segi tata cara. Kalau diawali sholat wusta enggak tahu mana sholat wusta apa, itu mujmal dari segi ta'yin. Ketentuannya apa nih? artinya ya. Kemudian kalau misalnya dari segi dia enggak ngerti bagaimana cara sholat, berarti dari segi tata cara mujmal. Kalau misalnya tidak dia tahu dari segi kuantitas atau kadar rokaatnya, berarti mujmal bagi dia dari segi kadarnya. Gitu. Sekarang apa sekarang pembahasannya? Bayan. Al-mubayyan. Tafadhol, al-mubayyan. Berarti muwaddah. Tes. Pengertian mubayyan. Mubayyan secara bahasa berarti muzhar, yang ditampakkan, dan mudhah, yang dijelaskan. Secara istilah berarti ma yufhamu al-muradu minhu imma bi asli al-wad'i au ba'da tabyin. Sesuatu yang dapat dipahami maksudnya berdasarkan penggunaannya sejak awal mula atau setelah adanya penjelasan. Ya. Contoh. Ya, berarti mubayyan itu yang mafhum, dipahami ya. Baik dari awal penggunaannya atau karena apa? Penjelasan selanjutnya. Ada penjelasannya. Baik penjelasan tersebut bersambung atau terpisah darinya. Teruskan. Contoh yang dimaksudkan, contoh yang maksudnya dipahami berdasarkan penggunaan sejak awal mula adalah lafal sama, langit, terus ar, bumi, jabal, adl, keadilan, sidik, jujur. Kata-kata ini dan sejenisnya dipahami berdasarkan penggunaannya sejak awal mula dan tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk menjelaskan maknanya. Iya. Yeah. Jadi bisa jadi mubayyan itu ada sesuatu yang sifat nas juga kadang-kadang. Ya. Nas tadi ada bilang apa? Enggak ada maknanya. Iya, enggak ada maknanya, bukan. Maksudnya ada makna cuman enggak ada hal untuk. Tidak ada yang bermakna satu tanpa selainnya. Oh, iya, ya, tidak ada kemungkinan makna lainnya. Karena asalnya itu dan tidak ada cabangnya, sudah itu aja asalnya. Ya, makna asalnya. Dan begitu juga mubayyan seperti as-sama. Kita maknai langit. Tapi sebenarnya makna sama itu pun belum tentu mubayyan secara zat. Karena kadang-kadang as-sama maknanya adalah as-sahab, yaitu awan. Iya, wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami telah menurunkan dari as-sama, dari langit, al-ma, air. Nah, as-sama di sini langit yang dimaksud bukan keumuman langit, enggak, tetapi as-sahab, awan. Karena hujan enggak turun dari hujan turun dari awan, iya dari langit, namun dari awan. Gitu kan, ya. Jadi ada makna di sini, sama selain langit, ada makna lain. Kemudian al-ard, ard, bumi ya. Nah, bumi yang kita tahu maknanya mubayyan dari asalnya, namun juga memiliki makna lain. Ya. Karena makna bumi juga, makna ard juga adalah tanah. Ya, kita memaknai kadang hamparan bumi bulat, globe itu. Kemudian juga bisa maknai tanah, itu bumi, itu ard. Nah, kemudian apa lagi selain itu? Sidq, jujur. Ya, itu makna yang mubayyan juga, jelas bagi kita. Jadi makna mubayyan itu maknanya jelas pokoknya. Bagaimanapun caranya itu, ketika sudah jelas dia mubayyan. Ya, baik. Kemudian diteruskan apa lagi? Jabal. Hah? Jabal gunung. Nah, jabal gunung pun bisa menjadi makna yang muawwal. Iya, misalnya ana ra'aitu jabalan fi fasl, atau sami'tu jabalan yatahaddats fi fasl. Saya mendengar gunung berbicara di kelas. Di sini gunung bukan nama orang. Paman saya ada namanya gunung. Gak tahu kenapa asumsi nuzulnya apa itu kalau dinamai. Nah, kenapa? Kemana sih saya ngomong tadi? Misalnya gunung di kelas. Ya. Berbicara teman kelas. Gunung berbicara di kelas. Maksudnya orang ini berilmu besar sekali, ya? Oh, gitu. Makna apa? Kira badannya besar. Oh, bisa juga kalau antum mau seperti itu bisa kalau ada seperti ini apa? Saya gunung ber. Berbicara di kelas, karena kan di sini korinahnya itu kelas, ya. Kelas itu Ilm, otomatis ada keilmian sedikit. Kalau misalnya badan besar doang enggak ini ya. Berarti guru di sini maksudnya orang berilmu besar. Oh, gitu. Gitu. Itu boleh juga sih. Enggak, maksudnya boleh secara ini, boleh secara bukan secara tradisi kita, boleh kan? Boleh secara majas. Iya. Begitu. Kemudian diteruskan. Adil. Hah? Keadilan adil. Adil keadilan ya. Ya teruskan aja. Contohnya ya. Contoh sesuatu yang maksudnya dipahami setelah adanya penjelasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalata wa atuz zakah. Ini yang kedua. Nah, tapi yang pertama adalah mubayyin yang dari sisi apa? Dia yang mutabadir ila dzihnya itu yang dengan sendirinya itu yang awal mula. Terawal digunakan. Ya, kemudian yang kedua adalah contoh untuk mubayyin yang dijelaskan apa oleh dalil lain. Oleh hal lain ya. Contohnya adalah wa aqimus shalata wa aqimus shalata wa atuz zakah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat masing-masing bersifat mujmal. Tetapi pembuat syariat telah menjelaskan keduanya sehingga dua lafal tersebut menjadi bayyin jelas setelah adanya penjelasan. Iya. Aslinya waqimus shalah dan dirikanlah sholat itu adalah mujmal bagi orang yang belum tahu atau belum dijelaskan kepadanya. Makanya tadi Anda bilang mujmal itu nisbi sebenarnya. Kadang bagi thalib yang baru mubtadi itu banyak hal-hal mujmal bagi dia. Namun bagi seorang yang mengetahui itu sudah tidak mujmal lagi. Dan sebenarnya tidak ada dalam syariat itu sesuatu yang mujmal. Tidak ada. Ya. Sebagaimana dalam syariat tidak ada sesuatu yang kontradiktif. Nah, tapi di sini ditinjau dari orang yang memandangnya. Kalau misalnya dia tidak bisa, tidak memang tidak punya ilmunya, maka mungkin baginya mujmal. Namun bagi yang punya ilmu, maka baginya mubayyin. Wadih. Jelas insyaallah. Seperti waqimus shalah wa atuz zakah. Atau dalam rukun Islam. Rukun Islam syahadat la ilaha illallah, jelas tata caranya misalnya bagi sebagian orang. Kemudian yang kedua mendirikan salat. Nah, ini mendirikan salat, ini iqamatus shalah, ini masih mujmal bagi yang tidak tahu tata caranya. Begitu. Dan bahkan salat zuhur misalnya, orang yang tidak tahu salat zuhur berapa rakaatnya, berarti secara kadar bagi orang yang tidak tahu itu masih mujmal bagi dia. Begitu juga usul fikih. Bagi yang belum pernah belajar, dia tahu usul fikih. Oh, tahu usul fikih itu salah satu cabang fisiknya ilmu syar'i. Dia itu sangat penting dipelajari oleh banyak para ulama dan kaum muslimin. Oh, kalau bisa tahu ustaz belajar usul fikih aja. Terus coba jelaskan usul fikih apa aja bagi. Wah, ngakuan nggak tahu. Berarti masih mujmal bagi dia. Jelas usul fikih, hakikatnya tahu benar. Namun isi-isinya, kontennya tidak tahu. Berarti masih mujmal bagi dia dari sisi itu. Begitu ya. Ya paham sekarang sebenarnya. Insya Allah mudah dipahami. Tentang nas itu apa, zahir itu apa, kemudian mu'awal itu apa, mujmal itu apa, mubayyin itu apa. Insya Allah maklum. Mudah-mudahan. Ya silakan teruskan. Mengamalkan yang mujmal sekarang. Wah. Mengamalkan yang mujmal. Setiap mukallaf wajib membulatkan tekadnya, niatnya dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan sesuatu yang mujmal setelah mendapatkan penjelasannya. Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariatnya yang kokoh maupun yang cabang, sehingga meninggalkan umatnya di atas syariat jalan yang putih bersih, terang benderang, gamblang malamnya seperti siangnya, dan beliau selalu menjelaskan penjelasan ketika dibutuhkan. Baik, sekarang apakah syariat Islam meninggalkan sesuatu yang mujmal? Tidak. Syariat Islam meninggalkan sesuatu yang wadih. Semuanya mujmal itu karena kita, karena kitanya, bukan karena syariatnya. Ya. Tetapi syariat Islam bisa meninggalkan sesuatu yang mujmal dari segi hikmahnya mungkin, karena hikmah itu kepada Allah. Mau kapan Allah ungkapkan ya? Tapi dari segi tasyri', ketentuan itu sudah mubayyin. Nah sekarang kadang bagian ini mujmal, bagian ini mubayyin. Nah dari antara kelompok yang menganggap sudah jelas baginya, itu pun masih berbeda-beda pandangan. ya sebagaimana dalam fikih. Sebagaimana dalam fikih. Ya, ya fuqaha tentu ahli fikih ya tahu fikih dan kontennya dan sebagainya. Namun di antara mereka yang telah Allah beri penjelasan, tetap mereka saling berbeda pendapat. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena memang dalilnya menyuruh kita berbeda, enggak. Tapi karena dari manusianya. Ya. Jadi dari satu sisi yang pertama, syariat tidak menurut tidak syariat itu sempurna dan kesempurnaan itu tidak ada di dalamnya sesuatu yang mujmal, maksudnya tidak jelas. Ya. Kemudian yang tidak jelas itu adalah manusianya atau pemahaman manusianya atau kekurangan manusianya itu sendiri. Jadi ada pihak yang baginya tidak jelas, ada pihak yang baginya jelas. Jadi kan berbeda pendapat dan itu manusiawi. Maksudnya manusiawi di sini itu adalah yang Allah ciptakan dari sunnatullah terhadap manusia. Kemudian dari yang telah dijelaskan kepadanya, itu pun mereka terbagi-bagi lagi. Ada yang saling beristilah, begitu. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan dalam kehidupan ya. Tapi bukan berarti perbedaan itu adalah untuk dirayakan, dibesar-besar, enggak. Ya, enggak. Udah itu. Jadi mengamalkan yang mujmal. Di sini yang mujmal, yang lebih hak itu adalah kita ketika sesuatu yang masih mujmal kita tidak mengamalkannya. Apalagi dalam urusan ibadah, ya kan? Tidak mengamalkannya kecuali setelah mendapatkan bayan, baik dari kita, dari gurunya atau dari siapa, gitu ya. Begitu. Jadi bukan mengamalkan yang mujmal kita, tapi kita mempunyai etikot bahwasanya ketika yang mujmal ini telah menjadi mubayan, maka kita wajib beretikot untuk mengamalkannya. Minimal kita mengamini atau mengimaninya. Begitu ya. Mafhum apa? Paham tuh, antum paham atau enggak? Paham enggak? Alhamdulillah kalau paham dan alhamdulillah ala kulli hal kalau tidak paham. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita beranjak udah selesai mau jumlah bayan? Belum. Belum? Masya Allah. Sekarang apa berarti? Contoh-contoh ya. Apa? Contoh penjelasan. Contoh, ya. Silakan. Tes. Contoh penjelasan beliau dengan ucapan adalah pemberitahuan beliau tentang nisab dan ukuran zakat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau alaihi salatu wasalam, fima saqatis sama'u al-ushru, tanaman yang disiram dengan air hujan zakatnya 1/10. Ini merupakan penjelasan dari firman Allah taala yang masih bersifat mujmal, yakni wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ya. Contoh, lanjutnya. Ya, lanjutkan aja, gampang ya. Alhamdulillah. Contoh penjelasan beliau dengan perbuatan adalah perbuatan beliau ketika mengerjakan manasik haji di hadapan umatnya sebagai penjelasan dari firman Allah taala yang masih bersifat mujmal, yakni walillahi 'alan nasi hajjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Beliau juga telah menjelaskan cara-cara salat khusuf. Hal ini merupakan penjelasan dari sabda beliau yang masih bersifat mujmal. Fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu. Jika kalian melihatnya, maka salatlah gerhana. Iya. Paham semuanya insyaallah? Lanjut contoh berikutnya. Antum jangan menganggap yang ini jauh lebih mudah daripada bab umum dan khusus mutlak muqayyad. Jauh lebih mudah ini. Ya, jauh lebih mudah. Jadi jangan antum menganggap masyaallah Islam dan mutlak muqayyad pasti bakal dapat beban lebih lagi nih Allah. Terus bermunajat kepada Allah meminta perlindungan dari pemahaman yang salah. Ini lebih mudah, jauh lebih mudah. Antum harus pede dengan diri antum. Hah? Maksudnya pede dengan kejahilan antum. Ini gimana? Antum harus pede. Insya Allah bisa memahami ini mudah sekali. Nas, zahir, muawal, mujmal, mubayyin. Sekarang kita ke zahir dan muawal. Insya Allah. Fadhol. Tes. Sebelumnya, siapa yang bisa memahami zahir itu apa? Sesuatu yang ya. Jadi yang zahir ini yang rojih atau yang marjuh? Yang rojih. makna yang rajih dari dua kemungkinan makna dalam satu lafal. Itu zahir. Ya, jadi ingat zahir itu makna yang rajih dari dua kemungkinan makna dalam satu lafal. Gitu ya. Oke, paham enggak? Jadi kalau zahir itu untuk dua aja. Jadi ada dua pilihan aja. Dua pilihan kemungkinan, ya. Yang zahir berarti dia yang rajih. Baik. Zahir ni mu'awar, tafadhol. Tes. Tes mulai tadi. Langsung aja nak. Ya, aku tengah tadi. Pengertian secara bahasa zahir berarti wadih, jelas dan bayin, terang. Secara istilah berarti madalla binafsihi ala ma'nan rajihin ma'a ihtimali ghairihi. Ya, madalla binafsihi ala ma'nan rajihin. Apa madalla tadi? Gimana madalla? Madalla sesuatu yang dengan sendiri. Arabnya gimana? Oh, madalla binafsihi ala ma'nan rajihin ma'a ihtimali ghairihi. Ya, terus. Sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan makna yang roji yang disertai kemungkinan adanya makna yang lain. Ya, madalla ala nafsihi, madalla ala rajihin gimana? Madalla binafsihi. Madalla binafsihi ala makna. Ala makna rajihi. Ihtimali ghairihi. Hah? Ma'a ihtimali. Ma'a ihtimali. Ma'a ihtimali ghairihi. Nah. Jadi apa yang menunjukkan makna yang roji dengan sendirinya? Ya, disertai dengan ihtimal kemungkinan makna lain. Berarti ada dua. Tapi makna rajihnya itu disebut apa? Disebut zahir. Zahir. Ya, teruskan contohnya. Contohnya adalah sabda beliau alaihi salatu wasalam, tawaddu min luhumil ibil. Tawaddu min luhumil ibil, yaitu berwudulah kalian disebabkan makan daging unta. Daging unta. Ya. Ya. Sekarang tawaddu, ya berarti di sini wudu kan? Wudu di sini kan ada makna lugatan, lugawi atau bahasa, yaitu membersihkan aja dengan air. Ada juga makna syar'i, yaitu wudu yang kita ketahui tata caranya. Nah, sekarang makna zahirnya yang mana? Yang syar'i. Jangan malah yang makna marju yang kita ini, yaitu yang penting bersuci. Sehingga dengan laham alil. Nah, sekarang juga tawaddu min luhumil ibil. Karena ngapain? Ngapain? Diapain emang luhum ibil? Dimakan atau diapain? Makan. Dimakan. Nah, sekarang yang zahir apa? Dimakan bukan? Dimakan. Dimakan. Kan di sini dengan sebab apa? Daging unta. Dengan sebab ngapain daging unta ini? Ya kan? Dan mana yang zahir dengan sendirinya, ya aku tahu makan daging unta, bukan menikahi daging unta, bukan. Ya seperti hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Nah, sekarang yang diharamkan apa? Memegang, menjual, membeli atau memakan atau menikahi. Menikahi. Menikahi mana zahirnya? Iya. Masa menjual? Ya, menjual bener. Mahal bener, tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu mana zahirnya. Ada mana? Ada bahkan 100 ribu mana itu nantinya. Tapi yang zahir di sini secara konteks kita sudah paham yang diharapkan adalah menikahinya, menikahi ummahat. Ummahat di sini pun bukan ummahat yang kita kenal dalam hakikat urfiah. Hakikat urfiah yang kita kenal adalah emma-emma. Emma-emma itu hakikat urfiahnya semua yang sudah bukan liker lagi. Baik itu yang masih mempunyai suami atau yang sudah menjanda. Ya, sementara menikahi janda boleh, ummahat yang janda. Ya. Jadi ummahat di sini ya ummahat hakikat kembali ke hakikat lughawinya Arab. Ya. Itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di sini bukan ibu-ibu yang hakikat kita. Karena ibu-ibu hakikat kita perempuan masih biker pun 30 tahun dan disebut ibu-ibu. Ya enggak? Nah, jadi pahami kita dari hakikat lughawi dan juga pengertian syar'i. Baik, jadi itu diharapkan apa tadi? Tawaddu min hawmil ibil. Nah, wudu itu ada makna yang zahir, ada makna yang tidak zahir. Yang zahir adalah wudu secara syar'i. Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita jelaskan. Kemudian terus-terus mengamalkan sesuatu yang zahir. Mengamalkan sesuatu yang zahir. Iya. Mengamalkan sesuatu menurut zahirnya adalah wajib, kecuali ada dalil memalingkan dari zahirnya. Jadi kalau dalil yang memalingkan dari zahirnya, berarti dia jadinya mu'awal. Nah itu lawan dari zahir. Karena makna zahir itu makna yang rajih. Kalau mu'awal makna yang marjuh tadinya. Seperti juga dengan zon dan juga dengan waham. Masih ingat kan pelajaran ini? Hah? Itu pelajaran kita 2 tahun lalu. Hah? Masih ingat gak? Ada ilm, kemudian ada zon, kemudian ada syak, kemudian ada waham, kemudian jahal basit, dan kemudian jahal murakab. Begitu. Nah kalau misalnya zon itu berarti berdasarkan prasangka, berdasarkan persangkaan yang rojih. Bedanya dengan waham marjuh yang dipilih. Kalau misalnya syak itu berarti dia ada semacam bentrokan antara yang rajih dan marjuh, enggak bisa membedakan. Makanya syak itu seperti mujmal. Ya enggak? Ya mujmal itu kan antara ini aneh, wah enggak tahu namanya. Kalau misalnya yang zhon itu seperti yang zahir. Kalau misalnya yang waham itu seperti yang mu'awal nanti, tapi itu ini cuma kiasan aja, enggak sepenuhnya sama ya. Iya. Begitu. Contoh lagi, terus-terus, sekarang yang mu'awal. Berarti mu'amalkan yang zahir. Pengertian mu'awal, ya. Mu'awal secara bahasa berasal dari kata awal, yang berarti rujuk, kembali. Secara istilah berarti ma'humila lafzuhu ala al-ma'na al-marjuh. Sesuatu yang lafalnya dibawa kepada makna yang marjuh. Ya, stop. Kalau misalnya tadi yang zahir itu adalah ma yufhamu binafsihi, gimana? Ma humila lafzuhu ala al-ma'na al-marju. Enggak, yang zahir, yang zahir. Oh ya, zahir. Ma dalla binafsihi ala ma'nan rajihi ma'ahtimali ghairihi. Iya. Nah kalau tadi itu makna zahir, yang kalau misalnya makna yang mu'awal itu ada ma humila lafzuhu ala ma'na marjuh, ya kan? Ala ma'na marjuhin, yaitu apa yang dipahami maknanya dengan makna yang marjuh. Selesai. Ya itu mu'awal, dipahami baik-baik. Apa yang dipahami dari maknanya, yaitu pemahaman makna yang marjuh diambil, bukan yang rajih. Kalau yang rajih tadi zon, yang rajih adalah zahir. Sekarang ternyata yang marjuh yang diambil. Sebagaimana lafal asad misalnya, kalimat asad, lafal asad. Yang zahir adalah singa, yang marjuh adalah atau yang mu'awal adalah, yang majaz adalah orang di mimbar, penceramah, khotib atau pemimpin yang berani. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengambil yang di mimbar, berarti dia ditawil, mu'awal. Ya, karena takwil itu aslinya sarful kalami an makna ar-rajih ila makna al-marjuh, ya. Baik itu ya bi qorinah, dengan adanya qorinah. Takwil yaitu mengambil makna yang marjuh dan mengesampingkan makna yang rajih dengan adanya qorinah atau indikasi yang menyebabkan makna yang marjuh itu diambil. Nah kalau misalnya kita mengatakan saya melihat seekor singa di mimbar, jangan saya awasi nggak sih, masa Fatih punya ekor. Saya melihat singa gitu aja ya, singa aja. Saya melihat mimbar di sini, saya melihat singa di mimbar. Nah di atas mimbar, singa di sini, orang bakal bilang penempatan antum terhadap singa di atas mimbar itu penempatan yang marjuh. Ya, bukan yang rajih. Bahkan ini menyalahi tradisi salaf generasi kita, nenek moyang kita dari bahasa. Tapi enggak, di sini ada korira atau indikasi yang menyebabkan Anda menggunakannya untuk penceramah, yaitu keberanian. Gitu. Maka akhirnya dipilih sama Anda marjum ini. Ya. Baik. Nah, sekarang ta'wil atau mu'awwal. Ta'wil itu ada yang fasid, ada yang sahih. Kalau misalnya yang fasid, bedanya dengan poin bedanya dengan dalilnya apa? Karena kita mengambil yang lemah dan menyampaikan yang kuat, itu perlu suatu yang kuat untuk menjadikan yang lemah itu kuat. Kalau misalnya nggak ada kekuatan atau nggak ada power tambahan untuk menguatkan mahal marju, maka dia tetap idol, tetap seperti itu mahal marju. Ya enggak. Bagaimana kita bisa menandingi yang rajih jika yang ini aja marju kita angkat? Dan justru tetap lemah pendapatnya. Ya, begitu. Nah, jadi kita membutuhkan dalil di sini. Dan dengan dalil itulah perbedaannya antara ta'wil yang sahih dengan ta'wil yang fasid. Ta'wil yang sahih itu adalah mengambil hal yang marju, mana marju, dengan dalil yang sahih, bukan dengan dalil saja, dengan dalil yang sahih. Karena bisa aja mengambil yang marju dengan dalil, namun dalilnya enggak sahih. Ya, misalnya saya melihat singa di balik tirai. Yang saya maksud ahwat. Kenapa? Karena ahwat tersebut memakai cadar kuning. Apaan coba? Orang juga memahami ini udah marju ditambah marju oleh pemikirannya. Ya gitu. Jadi harus ada iman yang murakab ini. Iya, harus ada yang menguatkan yang marjum ini. Oke, gitu ya. Insya Allah paham sekali, insya Allah antum. Mungkin insya Allah dalam hal ini, selama murojaah lagi dan berpikir lagi, insya Allah bisa benar-benar memahami hal seperti ini. Ya, ini juga bukan hanya dalam Al-Quran dan Sunnah kita memahami. Dalam kalam orang pun kita bisa mengkiaskan dengan hal ini. Ya, nanti ada orang-orang di luar gitu kan ngomong lantur, kalau minta marju, kalau minta orang bingung. Karena kalafal marju baginya masih mujmal, gitu kan? Tambah bingung lagi kita ngomong gitu. Ente mujmal, tak ente jahil basit. Tambah bingung lagi. Jahil basit. Ya. Ya, gunakan istilah-istilah ini untuk orang yang sudah pernah belajar hal seperti ini kan, gunakan untuk pedagang-pedagang di pasar minggu. Ya. Ente jangan-jangan ente di sini. Kalau misalnya dalam perniagaan, dalam bayi itu ada yang namanya zat dan juga syarat. Terus habis itu nanti perjualan ente fasid dia. Wah, susah. Nah, akhirnya disuruh pergi aja ke pedagang lain. Baik, itu paham sekarang? Kalau udah paham kita gak usah meneruskan berarti. Udah selesai. Coba yang mau awal gimana? Teruskan yang mau awal coba. Makna yang marju tidak mencakup nas dan zahir. Nas hanya membawa satu kemungkinan makna, ya. Sedangkan zahir dibawa kepada makna yang rajih. Ya. Ta'wil ada dua. Pertama itu sahih, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Seperti dalil yang firman, sahih, ingat dalil yang sahih, bukan dengan dalil saja, dalil yang sahih terus. Seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah, dan tanyalah negeri. Dan tanyalah negeri kan, was'alil qaryah, dan tanyalah negeri. Gimana kita nanya negeri? Nah kan, itu kan masih ya gimana, mujmal kan. Gak jelas tanya ini gimana maksudnya. Nah tapi ternyata ya, tapi jelas ini sudah mutabadir firman sebenarnya. Bahwasanya was'alil qaryah maksudnya tanyalah orang-orang negeri itu. Ya, tanyalah orang-orang negeri itu. Contohnya misalnya kepala sekolah membangun sekolah. Yang bangun itu kuli, bukan kepala sekolahnya. Nah, itu udah jelas. Dia dalilnya sahih, dalilnya sahih, dalil akal juga bisa. Gak mungkin kepala sekolah sendirian membangun sekolahnya. Sebenarnya kan kulit, kecuali memang kepala sekolahnya kulit tunggal. Kemudian yang kedua, fasid, yaitu sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Seperti takwil kaum Mu'attilah terhadap firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Kaum Mu'attilah itu siapa? Mu'attilah itu ujungnya Jahmiyah. Mu'attilah itu dari kata athal yu'attilu ta'til. Mu'attilah artinya libur. Maksudnya apa? Kaum Mu'attilah itu yang mereka yang meliburkan nama-nama Allah, yang meliburkan sifat-sifat Allah, atau yang meliburkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu di bawahnya nanti masuk di dalamnya ada Mu'tazilah terutama, juga Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga ada Khawarij juga, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, semua masuk itu. Itu Mu'tazilah semua. Atau bagian dari Mu'tazilah. Ya, bagian dari Mu'tazilah dengan berbagai jenisnya dan beragam pendapat masing-masing. Ya. Nah, di antara akidah dalam kaum Mu'tazilah itu mentakwil sifat istiwa dengan makna istila atau istaula, istawa menjadi istaula. Nah, itu asal dari Arabnya tidak ada istawa bermakna istaula. Istawa itu di atas. Nah, kalau istaula itu menguasai. Memang secara lo, ya, di atas berarti menguasai. Iya, tapi tidak seperti itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, istawa tidak bisa dengan istaula. Maksudnya tidak sama dengan, bukan sinonimnya. Itu keaslian Arab seperti itu. Walaupun di kamus seperti di Mu'jam misalnya. Kalau tidak salah lisan Arab juga memakai istaula juga. Istawa, istaula. Juga Taj al-Arus karya Az-Zubaidi itu yang mengarang kitab Ithaf Sa'adatil Muttaqin syarah Ihya Ulumuddin. Itu juga beliau akidahnya karena akidahnya Maturidi jadinya istawa dimaknai sama dengan istaula. Dan juga sebagian pengus-pengus termasuk juga Al-Munawwir istawa, coba antum lihat istawa. Sama dengan istaula. Tapi dalam keaslian Arab itu tidak ada istawa sama dengan istaula, itu tidak. Sedangkan ketika kita memahami sifat Allah, itu harus dari keaslian bahasa yang Allah sampaikan kepada kita, ya. Gak mungkin dengan bahasa yang baru. Ya. Sedangkan dalam ketika Al-Qur'an turun, istawa itu bukan bermakna istaula. Enggak ada dalam Arab istaula itu dimaknai untuk memaknai istaula. Itu baru ada kemudian. Nah, itu pendapat yang lemah. Nah, jadi ketika misalnya kita mentakwil atau menafsirkan sifat Allah istawa dengan istaula, maka ini sama aja mengambil yang lemah, ya, dan mengesampingkan yang kuat, yang rajih. Atau yang keaslian makna istawanya. Kita mengambil yang lemah. Nah, mengambil yang lemah itu perlu apa? Dalil satu, yang sahih dua. Kalau misalnya dalil doang tanpa kesahihan dalil itu, maka tidak bisa. Ya. Begitu. Maka jadi istaula di sini menunjukkan dalil yang sahih, dan ternyata dalil yang sahih justru menunjukkan sebaliknya. Istaula itu tidak ada dalam kamus Arab aslinya. Adapun kemudian kita melihat kamus-kamus atau mu'jam Arab, ternyata ada kok istawa dengan istaula, itu buatan mereka dan kelompoknya, pemahaman mereka, bukan pemahaman asli Arab. Ya, gitu maksudnya. Maka disebut takwil yang ini adalah takwil fasid. Karena apa? Membangun sebuah penafsiran dengan makna yang tidak kuat dan tanpa dalil yang kuat menguatkan makna ini, kan? Gitu. Begitu ya? Oke. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada Rifan misalnya. Anda katakan Rifan sedang jumpalitan. Anda maksud menjumpalitan di sini adalah menulis. Gimana? Pasif. Ini bukan makna marjum lagi. Makna goib ini. Gak ada makna kayak gini. Jumpalitan bermakna menulis. Perlu dalil yang menguatkan. Kami sudah bilang Rifan sedang jumpa di tangannya mengabarkan kepada rahmat A. Kemudian rahmat bilang, oh berarti rahmat ini mana yang mutabadir, berarti mana gohirnya dia jumpa di tangannya seperti itu, ya kan? Nah, namun ternyata ketika rahmat melihat, loh, Rifan nggak sedang jumpa di tangan kok, sedang menulis dia. Nah, Ana bilang, Ana maksud Ana jumpa di tangan di sini adalah maknanya adalah menulis, ya. Nah, jauh kan maknanya. Kemudian Rahman bertanya kepada Ana, apa dari lantum jumpa lihatan bermakna menulis? Duh, ya nggak tahu. Ini istilah hakikat orfiah dari Ana aja, gitu. Ana membuat huruf sendiri. Nggak bisa, itu huruf antum dari kelompok antum, bukan huruf aslinya, bukan hakikat logohi aslinya. Ya, akhirnya apa? Dia mengingkari. Mengingkari pertama, mengingkari lafal Ana, ya. Juga mengingkari pengkiasan jumpalitan dengan menulis yang tidak ada, sebagaimana juga istiwa dengan istaula itu juga tidak bisa disamakan. Oke, begitu aja. Mudah-mudahan paham. Yang itu, insyaallah ta'ala. Terus murojaah terus antara yang nas tadi, ingat nas itu sesuatu yang lafalnya maknanya cuma satu, ya, tidak ada kemungkinan lain. Adapun zahir itu maknanya ada dua, dan zahir adalah makna yang rajihnya. Sedangkan makna yang marjuhnya diambil namanya apa? Mu'awwal. Sekarang kemudian ada mujmal. Mujmal itu berarti tidak diketahui dari tiga hal. Imma tiga hal. Imma pertama ta'in, imma kedua tata cara atau sifatnya, imma ke yang ketiga apa? Kadar. Hah? Ukuran. Kadar atau ukurannya. Ya. Kemudian misalnya datang, telah datang seorang besar di sini, dan si orang besar ya jelas berarti gambaran kuatnya apa, orang itu gemuk, ya kan? Tapi ada makna lain. Jabatan. Ada makna lain. Orang besar ini bisa maknain besar apa? Besar jabatannya, besar mulutnya, besar lidahnya. Besar di sini yang kita, wah, orang besar tergantung konteksnya sih. Orang besar berarti besar badannya. Tapi lafal orang besar di sini mujmal ta'in. Ta'in sini siapa orang itu? Bisa mujmal, ya. Kemudian bisa juga mujmal dari segi datangnya. Tata cara datangnya gimana? Apakah jumpa lita? Atau ngesot? Atau jalan? Atau terbang? Kemudian mujmal juga dari segi apa? Dari segi size-nya. Nah, ini berapa ukuran besarnya ini? Nah, jadi semua kalimat tuh bisa mujmal semuanya. Ya, jadi kita bisa menganggap semua orang tuh enggak jelas. Ya, dengan alasan kalimatnya mujmal dari segi ta'innya gitu ya, gitu. Itu bisa aja gitu. Dan makanya usul fikih itu bisa membuat orang marah-marah. Oke. Okay. Kemudian juga lawannya mujmal adalah mubayyan. Mubayyan itu memiliki istilah lain namanya mufassar, ya. Mufassar. Mufassar artinya yang ditafsirkan, yang dijelaskan. Ya. Baik. Insyaallah itu. Udah paham insyaallah mujmal dan mubayyan itu perhatikan baik-baik, ya. Sekarang untuk akhwat akhwat mau menjawab insyaallah kan? Akhwat tolong menjelaskan apa itu mujmal. Udah itu aja. Jelaskan apa itu mujmal dua kalimat. Ditulis aja, ditulis. 5 menit aja. Di sini ada kitab namanya Syarah Problematika Jahiliyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Untuk yang akhwat. Iya, kalau misalnya yang jawabnya 1, 2, 3 orang kita pilih satu aja. Untuk yang ikhwan, ada kitab Syarah Problematika Jahiliyah. Silakan antum yang mau tunjuk tangan menjawab karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum mau Rahmat atau yang lain? Hah? Masih harus. Dicium lagi. Masih harus. Cetakan Darul Falah. Gak nana suka mencium buku benar. Nana untuk menyemangati membaca, nana mencium buku. Kalau buku yang bagus, enak dicium. Wah, nana suka sekali. Urf. Itu ya urf, ya kebiasaan saya. Kebiasaan nana ini benar. Dicium. Ketagihan nana mencium ini. Ya, silakan yang mau menjawab. Fadol. Nah, daripada ini masih mujmal di antara aku. Belum ana ta'in. Kalau ana ta'in sudah menjadi mubayyan. Jelas ini siapa yang namanya. Siap-siap. Antum Pak, Bapak ini, mau Pak menjawabnya insya Allah? Bisa, nggak bisa? Insya Allah akan saya kasih kalau bisa. Ya. Ini gimana? Pak siapa namanya Pak? Triono. Pak Triono. Tolong contohkan sesuatu atau lafal yang mujmal secara tata cara dari Al-Qur'an. Mujmal secara tata cara dari Al-Qur'an. Waqimus shalah. Yang mujmal ini yang mana, Pak? Shalahnya dari segi tata cara. Hasan. Sahal, gampang sekali, Pak. Gampang sekali, lalu 50 ribu dapat. Kalau kita punya jual 50 ribu. Kemudian ini ada kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, ringkasan Zadul Ma'ad, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu juga masalah jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma'ad. Ringkasannya diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, silakan yang mau menjawab. Saya cium dulu. Mbak Harun juga enak bawa buku. Ya. Siapa yang mau menjawab? Salah, silakan. Mas Erwin, mau menjawab? Enggak bisa. Nyerah duluan sebelum dijawab dan bertanya. Yang sampingnya itu pakai ini yang biru. Mau menjawab? Oke. Di kitab ini tertulis. Ya Allah. Oke, sebutkan 5 hal yang tadi saya sebutkan, 5 istilah. Kemudian definisikan Arab dan definisikan bahasa dan istilahnya. Kemudian berikan contoh masing-masing dan i'rabkan setiap contoh. Enggak. Sebutkan 5 tadi, kemudian kenalin 5 hal tersebut kepada kita. Iya, yang 5 tadi. Urut-urut, harus urut. Yang pertama apa? Hah? Oh itu jauh, mau awal itu di mana? Enggak. Yang dari awal ya, yang dari awal. Majmul, majmul. Majmul fatawa, bukan? Majmul fatawa. Itu mujmal ya, kayak mujmal. Oke, ya, antum gagal. Sekali gagal, mungkin lain kali dicoba ya. Ah ini, tabar. Lima hal. Nas. Apa itu nas? Kenalin aja, nggak perlu detail. Yang memiliki, hanya memiliki satu makna dan tiada yang lain. Alhamdulillah, bagus. Kemudian kedua. Zohir, apa itu? Zohir itu yang memiliki makna rodi yang muncul dengan sendirinya, namun memiliki makna lain juga. Alhamdulillah, bagus. Kemudian yang ketiga? Mu'awal. Mu'awal itu dengan takwil. Penjelasannya. Dengan penjelasannya dengan takwil. Dengan? Mu'awal benar. Apa mu'awal atau apa? Mu'awal. Penjelasannya dengan takwil. Iya dengan takwil, tapi gimana? Kan kalau zahir itu kan maknanya rojih. Dengan marju. Dengan makna marju. Oke, enggak apa-apa. Kemudian sama apa? Mujmal. Ya. Kemudian mujmal itu. Mujmal itu yang pemahamannya membutuhkan penjelasan lain. Pembelajaran lain dan memiliki banyak mana aslinya ya. Iya. Kemudian yang terakhir. Terakhir mubayan. Mubayan. Mubayan itu sudah jelas dengan. Dengan dua hal apa itu? Mula atau ada penjelasan. Iya, ahsan, bagus, jazakallah khair. Nih, tolong dipelajari ya selama bulan Ramadan. Apa sudah menjawabnya? Berbeda ya. Masya Allah. Nomor gambar kuasa ya. Nah. Oke. Mujma mujmal kata J, suatu dalil yang memiliki makna pemahaman lebih dari satu. Coba ini antum yang mentain ya. Ya antum yang mentain, siapa yang lebih baik di antara mereka jawabannya? J berkata, Jennifer namanya. Suatu dalil mujmal adalah suatu dalil yang memiliki makna atau pemahaman lebih dari satu, bisa dua, tiga atau lebih. Namun masing-masing tidak ada yang rajih. Sama-sama belum jelas ukuran, tata cara atau penentuannya. Itu J. Kemudian NF Nurul Fikri dekat sama sini. Mujmal adalah secara bahasa berarti samar atau tidak jelas. Secara istilah, lafal yang memiliki makna lebih dari satu, sehingga menjadi tidak jelas atau samar, dan ketidakjelasan tersebut bisa terdapat pada penentuannya, tata caranya ataupun kadarnya. Itu Nurul Fikri. Kemudian NA. NA enggak tahu ya. Mujmal adalah sesuatu yang samar atau belum jelas, sifatnya nisbi atau relatif bagi para penuntut ilmu. Mujmal itu bisa dari segi ta'yin, kaifiyah dan kadar ukurannya. Mujmal membutuhkan penjelas agar keluar dari sesuatu yang samar. Apabila kita sudah mengetahui penjelasan atau mubayyan dari suatu makna mujmal, penjelasan mubayyan, maka sebaiknya mengamalkan dengan i'tiqad. Itu NA. NA nyantren ahad berarti. Nyantren ahad. Kemudian CS, counter strike lagi-lagi. Counter strike. Tapi yang mubham, kok mubham sih? Oh, mujmal adalah sesuatu yang mubham. Ini enggak rapi. Kemudian mujmal adalah sesuatu yang pemahaman maksudnya disandarkan pada yang lainnya, baik berupa ta'yin, penggunaan, cara pelaksanaan, serta ukuran atau kadar. Kemudian sekarang YA, yasab berarti. Mujmal itu adalah samar, tidak jelas maksud dari makna tersebut, baik dari segi makna yang terkandungnya. Ya, titik. Biasanya mujmal ini, seseorang yang tidak mengetahui isi atau konten dari makna tersebut, dari tiga sisi, dari penentuan makna tersebut, tata cara makna tersebut, dan ukuran dari sesuatu makna tersebut. Sesuatu yang mujmal tidak boleh diamalkan karena ketidaktahuan makna tersebut, terutama dalam ibadah. Masing-masing memiliki kesamaan makna yang tidak jelas. Kemudian, untitled, tidak unknown name, tidak ada namanya. Mungkin Power Rangers mungkin ini. Kemudian mujmal adalah suatu lafal yang belum jelas maknanya, baik dari sisi ketentuan, tata cara, maupun ukuran atau kadar atau sifatnya. Mujmal sifatnya relatif, bergantung pada orang yang memakai atau menemuinya. Menemuinya? Emang menemui di mana? Di jalanan. Oke, sekarang siapa di antara, siapa yang kira-kira paling baik? J, NF, NA, CS, YA atau unknown? J yang pertama atau menurut antum? Hah? Apa? Tawakul. Siapa lagi yang mau menentukan? Ya, siapa? Yang N? NA. Itu satu. Satu J. Selainnya siapa lagi? Nah, ada yang mengumumkan yang lain? Hah? Tidak ada. Mujmal berarti. Berarti ya udah, kita finalnya J dan NA. NF ini ada juga nih. Secara bahasa berarti samar atau tidak jelas. Secara istilah, lafal yang memiliki makna lebih dari satu sehingga menjadi tidak jelas atau samar. Ketidakjelasan tersebut bisa terdapat pada penentuannya, tata caranya ataupun kadarnya. Masukin enggak kategori sebagai yang lolos? Masukin. Oke, okay. Berarti tinggal 3 nih. Saya capek sampai baca lagi. J berkata, mujmal adalah suatu dalil yang memiliki makna pemahaman lebih dari satu, bisa dua, tiga atau lebih. Namun masing-masing tidak ada yang rajih. Sama-sama belum jelas ukuran, tata cara atau penentuannya. Itu J. Ya. Timbang lagi dengan yang NF. Mujmal secara bahasa adalah samar atau tidak jelas. Secara istilah, lafal yang memiliki makna yang lebih dari satu sehingga menjadi tidak jelas atau samar. Ketidakjelasan tersebut bisa terdapat pada penentuannya, tata caranya, ataupun kadarnya. Itu N-nya. Sekarang NA. Mujmal adalah sesuatu yang samar atau belum jelas. Sifatnya nisbi atau relatif bagi para penuntut ilmu. Mujmal bisa dari segi ta'yin, kaifiyah dan kadar ukurannya. Mujmal membutuhkan penjelas agar keluar dari sesuatu yang samar. Apabila kita sudah mengetahui penjelasan dari suatu yang mujmal, maka sebaiknya mengamalkannya dengan i'tiqad. Mana yang lebih baik menurut antum? Ayo jangan jadi patung antum ah. Mana yang lebih baik bagian NF? Yang coba antum milih yang mana? Yang NF. NF. Antum milih yang mana? Yang ringkas J. Yang J. Antum milih yang mana? Yang terakhir. Yang NA berarti. Antum milih yang mana? Yang terakhir. NA. Antum? NA. Berarti hati itu NF jangan. Kenapa antum membelot? Hah? Antum dibayar 20 ribu ya? Atau dikasih kaos atau beras? Antum? Hah? NF. Antum? J. Yang roji ini yang paling banyak adalah NA. Oke, silakan kasih yang NA karena yang paling banyak NA. Udah azan ya? Baik, sekian dari anak. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong masukin deh. Kok yang kebuka.